الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخوان في الدين أعزكم الله كتاب لجكنا بجر كتاب كتاب التوحيد يعني syarahnya. Qala rahimahullahu ta'ala in qala inna hadha laqawlun wakhimun wa syirkun azimun. Ila an qala wa amma alqawlu bitasawfi ba'dal mamat بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت kullu nafsin bima kasabat rahina. Wa bil hadis idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Al hadis fa jami'u dhalika wa ma huwa nahwuhu dalun ala inqita'il hissi wal harakati min al bayt wa anna arwahahum mumsakatun wa anna a'malahum munqati'atun an ziyadatin aw naqs. Padalla dhalika ala an laysa lil mayyiti tasarrufun fi dhatihi fadlan an ghayrihi. Masyaallah. Qala in qala inna hadha laqawlun wakhim wa syirkun adhim. Yani Syekhul Islam mengatakan bahwa ini adalah ucapan jelek dan kesyirikan yang sangat besar sampai ucapan beliau. Wa amma alqawlu bitasarrufi ba'dal mamati fahuwa asyna. Adapun ucapan bahwa si mayit ini memiliki kemampuan untuk beraktivitas, untuk berbuat ba'dal mamat setelah kematiannya, bahwa asyna wa abda, maka lebih keji lagi, wa abda dan lebih bid'ah lagi daripada keyakinan dan ucapan bahwa wali-wali ini memiliki kemampuan untuk bertindak di alam semesta ini pada saat dia masih hidup. Barakallahu, itu saja sudah tidak betul. Barakallahu, apalagi keyakinan kalau si wali itu sudah mati masih bisa melakukan apa yang dia inginkan. Paham barakallahu? Keyakinan bahwa wali ini dalam kehidupannya bisa melakukan apapun yang dia inginkan itu sudah salah. Barakallahu. Apalagi keyakinan bahwa wali itu mampu melakukan apapun yang dia inginkan setelah kematian. Itu lebih buruk lagi. Lebih tidak masuk akal lagi. Tidak, lebih tidak sesuai lagi dengan apa? Tuntunan syariat. Coba kita tengok bagaimana Allah SWT telah menggambarkan kepada kita tentang kematian. Dan siapapun dia akan masuk ke alam ini dan begini keadaannya. Baik. Qala jalla dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasul, engkau akan mati sebagaimana mereka pun semuanya akan mati. Baik. Semua makhluk hidup akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Juga ayat yang lainnya Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan jiwa ketika saatnya kematian dia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan demikian juga Allah wafatkan orang-orang yang belum mati pada saat dia tidur. Orang tidur juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mautah, Maka Allah Subhanahu wa taala menahan siapa saja yang Allah tetapkan atas kematiannya dalam kondisi dia tidur. Dia tidak akan bangun-bangun lagi. Wa yursil ukhra ila ajalin musamma, dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan ulang siapapun yang Allah kehendaki untuk dia hidup sampai tempo yang Allah kehendaki pula. Barakallahu fiik. Baik. Jadi kalau orang tidur berarti sebenarnya dia mati. Dia wafat. Tinggal siapa yang betul-betul mati bersambung dengan kematian yang sesungguhnya, dan siapa yang masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa dia akan merasakan kematian. Mau tidak mau. Baik, cepat atau lambat. Dengan asbab yang zahir atau tidak ada asbab yang zahir. Penyakitan dia atau tidak penyakitan, tua atau muda, laki atau perempuan. Barakallahu fiik. Cuma asbab-asbabnya saja yang berbeda-beda. Barakallahu fiikum. Asbab-asbab kematian saja yang bermacam-macam. Baik. Bahkan ada kematian yang tidak nampak tanda-tanda sebelumnya. Seperti tadi. Sehat bukan, tidur tidak bangun-bangun lagi. Barakallahu fiik. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit sebelumnya. Bahkan nampak sekali kebugaran dia. Tidak ada keluhan-keluhan selama ini. Wala haula wa quwwata illa billah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu dengan apa yang diusahakan dia tergadai. Marhuna. Wa fil hadithi idza matal insan idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu. Dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mati seorang dari anak cucu Adam, inqata 'amaluhu, terputuslah usaha upaya dia, tidak lagi dia bisa beramal, tidak lagi dia bisa beraktivitas. Sudah tidak ada lagi. Illa min salasin, kecuali dari tiga keadaan. Dari amal soleh yang telah dia lakukan sebelumnya ketika dia masih hidup. Walaupun dia sudah mati, amal soleh masih tetap mengalir untuk dia pahalanya. Barakallahu fiikum. Sedekah di jari atau ilmu yang tapahui atau aladin salih ya daulah. Barakallahu fiikum. Ini hadis dan ayat sebelumnya. Fajami'u dzalika wa ma huwa nahwuhu. Semua dalil yang kita bacakan tadi dari Al-Quran dan Sunnah dan yang serupa dengannya, dalun ala inqita'il hissi wal haraf, menunjukkan bahwa orang yang sudah mati sudah terputus al-his, perasaan dia dan gerakan dia. Minal mayyit, tidak ada lagi gerakan dia, tidak ada lagi usaha dia, tidak lagi upaya dia. Wa arwahum mumsakah, dan roh-rohnya mereka terpegang, tertahan. Wa na'amalahum munqati'ah an ziyadatin aw nuqsan, dan amalan mereka sudah terputus, tidak akan lagi bertambah dan lagi tidak akan berkurang. Padahal dzalika ala an laisa lil mayyiti tasarrufun fi dzatihi. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati tidak lagi bisa melakukan apapun pada zatnya. Padan anggairihi fi dzatihi, pada dirinya maksudnya. Seorang yang telah meninggal dunia tidak lagi bisa melakukan apapun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Barakallahu fiik. Fa idza ajaza an harakati nafsihi fa kayfa yatasarrafu fi. Kalau dianya sendiri saja tidak mampu untuk bergerak melakukan aktivitas, bagaimana bisa dia melakukan untuk orang lain? Allah Subhanahu yukhbiru annal arwaha indahu. Allah telah mengkhabarkan bahwa roh-roh manusia itu ada di sisi. Wa haula'il mulhiduna yaqulu innal arwaha mutlaqah mutasarrif. Dan mereka ini orang-orang mulhidun, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran ini, mereka mengatakan bahwa roh-roh itu mutlaqah. Roh-roh itu apa? Mutlakah, terbebaskan, mutasarrifah. Jadi bisa berlaku ini, bisa berlaku itu. Barakallahu fiik. Qul antum a'lamu amillah, katakan kepada mereka, orang-orang yang ngaku-ngaku ini, apakah kalian lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Qala wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi at-tasarrufat lahum min al-karamat. Beliau mengatakan adapun keyakinan mereka bahwa tasarruf, kemampuan wali ini untuk bertindak, berlaku, beraktivitas dalam kehidupan di dunia apapun yang diinginkan, demikian pula setelah kematiannya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka menganggap ini adalah bagian dari karamah mereka. Fahuwa minal mughalatah, maka yang termasuk mughalatah. Mughalatah itu adalah suatu yang dibuat oleh orang untuk mengecoh, dari kata-kata galat. Barakallahu fikum. Galat, kesalahan. Barakallahu fikum. Ini mughalatah, ini cuma untuk menjebak atau menipu. Kata-kata ini untuk menipu. Oh, itu orang biasa ya begitu. Kalau mati ya mati. Ini beda, ini malah wali. Wali itu begini, begini, begini, begini. Karamah mereka begini. Seterusnya. Setelah itu, setelah dia mengatakan karamah, sudah. Dia bebas untuk bercerita apapun yang dia inginkan tentang wali. Barakallahu fiik. Sementara Allah SWT mengatakan tadi ini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Barakallahu fiik. Kemudian datang orang-orang belakang, oh itu karamah mereka, mereka itu begini-begini. Huwa minal mughalatah. Taib. Li'anna al-karamata syai'un min indillah yakunu biha awliya'u. La qasda lahum fihi wa la tahaddi wa la qudrata wa la ilm kama fi qissati Maryam ibnati Imran. Juga masalah karamah. Karamah juga memang mereka ini mau-maunya, terserah dia. Apa itu karamah? Paham barangkali? Itu karamah artinya oh terserah dia mau bicara macam-macam, yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Ini mughalatah. Li'anna al-karamata syai'un min 'indillah. Harus kita yakini. Kita pahami bahwa karamah yang sesungguhnya itu adalah syai'un min 'indillah yukrimu biha awliya'ah. Sesuatu yang datang dari Allah SWT yang Allah muliakan hambanya. Bukan sesuatu yang muncul dengan amalan-amalan tertentu. Barakallahu fiik. Ini puasa beberapa hari, muncul keajaiban ini, bisa ngilang-ngilang. Barakallahu fiik. Kemudian puasa lagi beberapa hari dengan puasa yang model yang mereka atur, dengan zikir-zikir tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu, setiap bisa terbang-terbang ke sana kemari. Barakallahu fiikum. Siapa yang melakukan ini dengan wiridan-wiridan tertentu, bisa sholat sambil terbang. Sambil terbang maksudnya. Sholat kakinya tidak sampai di lantai. 1 meter di atas lantai. Dan itu mereka anggap karamah. La haula wala quwata illa billah. Dengan amalan-amalan tertentu, dengan wirid-wirid tertentu. Sekali lagi bahwa karamah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yukrimu biha awliya'ahu. Allah memuliakan dengan itu para walinya. Makanya karamah. Karamah itu pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Taib, imma untuk menguatkan dia wa imma untuk mendongkrak dia. Untuk membelanya. Itu namanya karamah. Taib. Laqas dalahum fihi wala tahaddi. Laqas dalahum fihi wala tahaddi. Karamah itu tidak ada qasd. Tidak ada keinginan sama sekali dari orang itu. Tahu muncul sendiri karamah. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang direkayasa, atau bukan sesuatu yang muncul dengan amalan-amalan tertentu yang dia inginkan. Siapa yang ingin terbang-terbang, lakukan amalan ini, wiridan ini. Siapa yang ingin hilang-hilang, lakukan amalan ini, wiridan ini. Dengan jumlah tertentu, di waktu-waktu tertentu. Dengan nafas tertentu. Ditambah lagi. Barakallahu fiik. Dengan tarikan nafas dan hembusan nafas. Dari mana ajaran ini barakallahu fiik? La haula wa la illa billah. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan? Adakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya? Atau para a'immah kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, tidak ada ajaran-ajaran yang seperti itu. Oleh karena itu karamah itu la qasdalahum bihi wa la tahaddi, dan juga tidak ada apa? Tahaddi. Tahaddi ternyata tantangan. Wala qudrata wala ilm. dan tidak pula kudrah, dan tidak pula kama fi kisah Maryam ibnat Imran, sebagaimana yang terjadi pada apa? Kisahnya Maryam ibnat Imran. Maryam ibnat Imran ketika apa? Fa'ja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qalaja ala rabbi tahtaki sari. Wahuzzi ilayki bijid'in nakhlati tusakit alayki rutaban jani. Ini syahid. Wahuzzi ilayki. Baru saja melahirkan Maryam alaihassalam. Tapi tentunya perempuan dalam kondisi lemah. Melahirkan anak lebih lemah lagi. Setelah itu disuruh koyang batang korma. Baik. Kalau pohon cabai mungkin boleh, Jo. Pohon cabai atau pohon tomat. Ini batang korma, eskapator mau kasih goyang, itu dia barakallahu fik. Baik. Eskapator pasar kasih goyang korma. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan asbab. Wahuzi ilaiki bidin nakhla tusakit alaiki rutaban jadiyah. Disuruh goyang. Apalah daya seorang perempuan. Baru lagi melahir. Tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia goyang. Berjatuhan rutab dari pohon kurma tersebut. Karam. Barakallahu fiik. Masyaallah. Kisah Maryam binti Imran wa Usaid bin Hudair. Yang cahaya barakallahu fikum, cahaya turun dari Abu Muslim Al-Khawlani barakallahu fikum qala wa amma qauluhum, yani ma'ruf, kita tidak mengingkari yang namanya karamah. Karamah banyak di umat-umat terdahulu dan di umat ini lebih banyak lagi barakallahu fikum. Ada karamah itu, dan bukan sesuatu yang muncul dengan amalan-amalan tertentu, tapi memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu amma qauluhum fayastaghathu bihim fi syada'id. Hadza aqbahu mimma qablahu abda. Wa amma qauluhum fayastaghathu bihim. Adapun ucapan mereka, ucapan orang-orang sufi, bahwa wali-wali ini boleh kita mintai tolong dalam kondisi kita kesulitan fi syada'id. Hadza aqbahu mimma qablahu abda. Ini lebih buruk lagi dari yang sebelumnya. Dan lebih bid'ah. Wa musadamatuhu qawlihi jalla dikruhu. Dan bertentangan sangat dengan ucapan Allah. Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshikus su'a wa yaja'alukum khulafa'al ardh. Ilahumma Allah. Amma yujibul muttarra. Siapa gerangan yang bisa menjawab permohonan orang-orang yang muttar. Orang-orang yang dalam kondisi sempit. Dalam kondisi susah. Dalam kondisi sengsara. Dalam kondisi terpuruk. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa yang siapa gerangan yang bisa mengangkat kejelekan itu dari seorang? Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan menjadikan kalian sebagai pengganti di atas muka bumi ini. Ailahumma Allah. Adakah gerangan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu? Dan di sini Allah pastikan bahwa tidak ada yang bisa dimintai sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Ailahumma Allah. Kul may di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul may yunjikum min dhulumatil barri wal bahr." Katakan kepada mereka wahai Rasul. Baik, orang-orang musyrik ini. "May yunjikum min dhulumatil barri wal bahr." Siapa gerangan yang bisa menyelamatkan kalian dari gelapnya lautan dan gelapnya daratan. Tad'unahu, yang kalian senantiasa memohon kepadanya, tadarru'a wa khuf, dalam kondisi tunduk dan suara lirih. La'in anjaytana min hadhihi lanakunanna masyakir. Kalian waktu itu mengatakan la'in anjana min hadhihi, seandainya Tuhan kami akan membebaskan kami dari sini, lanakunanna min syakirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunjikum. Katakanlah bahwa sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kalian dari gelapnya daratan dan gelapnya lautan. Tad'unahu tadarru'a wa khufi. yang dulunya kalian apa? Memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tadarru wa khufiyah. Lain anjara min halina kuna namna syak. Apa? Di dua surah ini, An-Naml dengan surah An-Nam. Qulillahu yunjiikum minha wa min kulli kalb. Katakan bahwa dia Allah SWT yang menyelamatkan kalian daripadanya dan dari semua kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Summa antum tusyrikun, kemudian kalian melakukan kesyirikan kembali. Barakallahu fiik. Taib. La haula wa la quwwata illa billah. Wa dzakara ayatin fiha atib. Wadakar ayatin bihadal makna, kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang sesama maknanya dengan tadi. Tumaqala fa innahu jalla dikruhu qarrara annahul kashifu lidhurri la ghair. Di ayat-ayat ini Allah terangkan annahu jalla dikruhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan annahu al kashif, bahwa hanya Allah yang menghilangkan kemudaratan, tidak ada yang lainnya. Hatta yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya wali fulan, tolong selamatkan kami dari sini. Ketika dia diselamatkan, yang selamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan wali yang dia panggil itu. Barakallahu fiik. Bukan wali yang dia panggil yang menyelamatkan dia. Karena sudah dikatakan tidak akan ada yang bisa melakukan pertolongan dan bantuan Tuhan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bisa dipahami, barakallahu fiik. Diyakinkan bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tasarrufat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia, khalas, selesai sudah urusannya. Urusan dia bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena adanya istilah barakallahu karamat ini, akhirnya apa? Mereka dengan leluasa untuk melakukan makar. Banyak cerita macam-macam. Ilah itu. Karamahnya wali ini. Bisa dia menolong. Bisa dia membantu. Nah, Allah sudah nyatakan tidak akan ada yang bisa membantu. Allah tidak akan ada yang bisa menolong. Fainahu jalla dikruhu karrara annahul kashibu lituri la gairuhu. Karena di ayat-ayat tadi Allah tetapkan bahwa tidak akan ada yang bisa menyingkap atau mengangkat atau menjauhkan kemudaratan itu dari seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nahul mutafarridu bi ijabatil muttarrin, dan hanya Allah satu-satunya yang mengijabah doa orang-orang yang terpuruk, muttar. Orang-orang yang dalam kesempitan, kesusahan. Wa nahul mustaghatsu lidzalika kullihi, dan hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan. Wanahul qadiru ala daf'id durr, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menolak kejelekan. Qadirun ala isalil khair, hanya Allah yang mampu untuk menyampaikan dan memberikan kebaikan. Fahuwal munfaridu bidzalika, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian dalam masalah ini, yang dikatakan ketauhidan. Barakallahu fiik. Ketauhidan satu-satunya. Ketika kita minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa? Silakan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ke yang lain. Ini yang dikatakan at-tauhid. Barakallahu fiik. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu kharaja ghairuhu mim malakin wa nabiyyin wa wali. Kalau sudah jelas oleh kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa kita mintai bantuan, hanya Allah yang bisa mengangkat dan menyingkirkan kejelekan itu, hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan. Ta'ayyana huwa jalla dzikruhu kharaja ghairuhu mim malakin wa nabiyyin wa wali. Berarti selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apa-apa. Malaikat tidak bisa melakukan apa-apa. Nabi sekalipun, wali juga demikian. Qala wal istighatsatu tajuzu fil asbab adh-dhahirati al-'adiyah min al-umur al-hissi bi qitalin aw idrakin aw idraki adin aw sab'in aw nahwi. Qala, beliau mengatakan wal istighatsatu tajuzu fil asbab adh-dhahirati al-'adiyah, minta pertolongan itu boleh kalau di asbab-asbab yang zahir, asbab-asbab yang nampak jelas, yang adi, yang biasa, minal umuril hissiyah, dari perkara-perkara yang apa? Yang kita rasakan, kita alami. Ya akhirnya minta tolong, tolong angkat akang ini barang. Ini boleh. Barakallahu fiik. Paham barakallahu fiik? Baik. Ya akhirnya minta tolong antum pinjamkan uang ke anak-anak lagi kurang modal sekarang. Baik. Ya akhirnya tolong. Boleh silakan. Ini perkara-perkara yang mampu untuk kita lakukan. Baik. Mampu untuk dilakukan oleh orang. Kalau perkara itu tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika memintanya kepada selain Allah itu adalah syirkum billahi subhanahu wa taala. Kita kembali. Amma minta pertolongan pada perkara-perkara yang asbabnya zahir, adi, biasa dari umur hissiyah yang kita rasakan. Seperti fi qitalin, dalam peperangan, minta bantuan dari pasukan perang, au idraki aduin, atau mengejar musuh, au sabu, atau menghalangi binatang buas, atau nahwi, atau yang lainnya. Boleh kita minta tolong ke orang-orang. Kekolim ya la zaid, ya la muslimin, bihasbil af'alil zahirati, bilfi'l. Ya la zaid, wahai zaid, tolong aku. Ya la muslimin, wahai kaum muslimin, tolong aku. Ya tolong dalam sesuatu yang bisa mereka melakukannya. Bihasbil af'alil zahirati, rasulian af'al, perbuatan-perbuatan yang zahir yang bisa dilakukan. وَأَمَّا الْإِسْتِغَاثَةُ بِالْقُوَّةِ وَالتَّأْثِيرِ أَوْ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ مِنَ الشَّدَائِدِ كَالْمَرَضِ وَخَوْفِ الْغَرَقِ وَالضِّيقِ وَالْفَقْرِ وَطَلَبِ الرِّزْقِ وَنَحْوِهِ فَمِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ. Adapun minta pertolongan, bantuan kekuatan, وَالتَّأْثِير, pengaruh. Barakallahu fiik. أَوْ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ, atau dalam perkara-perkara ma'nawiyah, مِنَ الشَّدَائِدِ, dari kesulitan-kesulitan seperti al-marad, penyakit, qawil gharak, takut tenggelam, ya sudah diombang-ambingkan oleh ombak topan, kekhawatiran, wadik wal fakir, kesempitan hidup, kesulitan hidup dan kepakiran, wa talabir rizq, minta rezeki dan yang lainnya. Ini min khasaisillah, ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan, hanya Allah yang bisa melindungi, hanya Allah yang memberikan rezeki. Ini kekhususan bagi Allah. La yutlabu fiha ghairuhu. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di kuburan wali bulan. Baik. Qala wa amma kaunuhum mu'taqidin at-ta'thira minhum fi qada'i hajatihim kama taf'al jahiliyatul arab was sufiyya al-juhal wa yunadunahum wa yastajiduna lahum fa hadha minal munkarat. Wa amma kaunuhum, berkata beliau, adapun kondisi mereka meyakini mu'taqidina ta'thir minhum, mereka meyakini wali-wali ini memiliki pengaruh, fi qada'i hajatihim, dalam penunaian hajatan-hajatan mereka. Mereka bilang, oh buktinya ini fulan dulunya miskin, ketika datang terus rajin ke kuburan wali fulan, minta ke wali fulan, sekarang sukaya raya dia. Dulunya si fulan sakit, dia setelah datang ke sini, kau makan tanah kuburan sini, sembuh dia, sehat sekarang. Baik. Dulunya si fulan, macam-macam cerita-cerita yang mereka ada-adakan. Barakallahu fiik. Kama tafalu jahiliyatul arab was sufiyah, sebagaimana yang dilakukan dulunya oleh orang-orang jahiliyah Arab dan orang sufiyah al-juhal, orang-orang bodoh. Wa yunadunahum wa yantajidu wa yastaji wa la wa yastanjiduna bihim. Mereka memanggil dan mengharap bantuan dari mereka. Fahada minal munkarat, maka ini termasuk perkara mungkar. Faman i'taqada anna li ghairillahi min nabiyyin aw waliyyin aw ruhin aw ghairi dhalika fi kashfi qurbatin aw qada'i hajatin ta'thiran faqad waqa'a fi wadi jahlin khatir. Maka barang siapa yang meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nabi atau wali atau roh atau yang lainnya, mampu menyingkap atau mengangkat atau menghilangkan kesulitan, taib, au qada'i hajat, atau mampu menunaikan hajatan-hajatan, atau memiliki pengaruh, faqad waqa'a fi wadi jahlin khatir, maka dia sungguh telah perosok ke dalam lembah kebodohan yang sangat berbahaya. Fahuwa ala syafa hufratin minas sa'ir. Maka sungguh berada dia di pinggir jurang neraka sa'ir. Wa ma kaunuhum mustadillina ala anna dzalika minhum karamat. Adapun mereka mengatakan, oh itu karena wali. Wali itu bisa begini-begini, bisa terbang-terbang, bisa ngilang-ngilang, bisa membantu, bisa menolong, bisa macam-macam. Tapi karamah menurut mereka. Fahasha lillahi antakuna awliya'ullahi bihadhil matabah. Fahadha dhannu ahli al-awtan. Hasha lillah. Maka tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali yang seperti ini modelnya. Fahadha dhannu ahli al-awtan. Maka tadi itu ada prasangka orang-orang yang menyembah berhala. Taib kada akhbar ar-Rahman. Demikianlah yang dikhabarkan oleh Allah ar-Rahman. Haulai syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini akan menjadi pembela kami di sisi Allah. Mana abduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini, patung-patung ini, kuburan-kuburan ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Attakhidhu min dunihi aliha yuridunir rahmani bidzurillah tukni anni syafa'atun syai'an wala yumkinun. Attakhidhu min dunihi aliha, apakah aku akan kembali menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan? Iyuridir rahmanu biturin, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk aku mendapatkan kemudarat, la tughni anni syafa'atun syai'a wala yumkinu. Yang aku sembah tadi itu selain Allah itu tidak akan mampu untuk memberikan syafaat kepadaku dan juga tidak akan mampu dia membebaskan aku dari kesulitan. Barakallahu. Silakan baca surah Yasin. Fa inna dzikra ma laysa min sya'nihi annaf'u wala daqdur min nabiyyin fa inna dzikra ma laysa min sya'nihi annaf'u wala daqdur min nabiyyin awwalin wa ghairihi ala wajhil imdadi minhu isyrakum Allah illa qadira ala dafi'i ghairihi wala khaira illa khairuhu. Karena sungguhnya dzikra ma laysa min sya'nihi naf'a fa in apa fa inna dhi fa innahu baik fa inna dzikra ma laysa min sya'nihi an naf'u. Karena menyebutkan atau memanggil apa-apa yang pada dasarnya keadaannya ma laysa min sya'nihi annahu, tidak bisa memberi kemanfaatan dan juga tidak mampu menolak kemudaratan, apakah itu nabi, wali dan yang lainnya, ala wajhil imdad, dalam bentuk memberikan pertolongan bantuan, ini isyrakum ma'allah, ini namanya mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mati-mati, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu. Kalau meyakini bahwa mereka bisa menolong, bisa membantu, berarti apa? Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Idla qadir ala daf'i ghairuhu, karena tidak akan ada yang mampu untuk menolak kemudaratan kecuali Allah. Dan tidak akan ada yang mampu untuk berikan kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Masya Allah, kita diajak oleh Syekh di sini untuk berpikir. Kita selesaikan. Qala wa amma ma qalu inna minhum abdal wa nuqaba. Adapun yang mereka katakan bahwa di antara para wali-wali ini ada abdal. Tapi istilah-istilah mereka yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Abdal wa nuqaba wa autad wa nujaba wa sab'in wa sab'ah. Tayyib. Wa arba'ina wa arba'ah, 44, 74, tayyib. 77, 44. Wal kutub wal ghausul linnas, kutub inilah yang akan memberikan bantuan kepada orang. Fahada min mawdu'ati ibtihim, maka ini semua termasuk kedustaan mereka. Kama dzakarahul qadi al muhaddits Abu Bakar ibn al Arabi fi sirajil muridin, sebagaimana diterangkan oleh Abu Bakar ibn al Arabi, pakai alif lam, paham barakallahu fikum, ibn al Arabi. Kalau Ibnu Arabi sufi dia, kalau tidak ada alif lamnya. Wa Ibnu al-Jauzi wa Ibnu Taimiyah intaha bi-ikhtisar. Ini istilah-istilah dari kebohongan dan kedustaan mereka. Sebagaimana dikatakan Ibnu al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, barakallahu fikum. Abu Bakar Ibnu al-Arabi wal maqsud anna ahlul ilmi ma zalu yunkiruna hadhihi al-umur asy-syirkiyah. Tujuan kita membahas ini, bahwa para ulama kita tetap terus-menerus mengingkari perbuatan kesyirikan ini. Urusan syirik ini. Allati ammat bihal balwa, yang sudah merata di atas muka bumi ini. Di mana-mana ada kesyirikan yang seperti ini modelnya. Wa taqadaha ahlul ahwa, dan ini telah diyakini oleh ahlul ahwa, ahlul bidah. Walau tatabba'na kalamal ulama'il munkirina lihadhil umur lisyirkiyah latalal kitab. Seandainya kita mau kumpulkan semua ucapan-ucapan para ulama yang mengingkari perbuatan ini, meyakini ada yang bisa membantu, ada yang bisa menyelamatkan, ada yang bisa menolong selain Allah SWT, ada yang bisa memberi rezeki, ada yang bisa, subhanallah, selain Allah SWT. Kalau kita mau cari bantahan-bantahannya dari tulisan-tulisan para ulama, la ta'ala al-kitab, ini akan semakin panjang kitab ini. Wal basirun nabilu yudrikul haqqa min awwali dadi. Orang yang diberi kemampuan dan daya pandang, al-basir, ini, nabil, yang cerdas, barakallahu fikum, al-basir, yang bisa memandang dengan pandangan yang jauh, yudrikul haqqa min awwali dadi. Dia langsung bisa mengetahui kebenaran dari dalil pertama saja. Langsung dia mengatakan, oh ya betul. Oleh diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak panjang-panjang. Begitu dia dengar dalil, dalil begini, tak tak tak tak tak, oh betul itu. Berarti yang lain itu tidak betul. Itu salah, itu kesyirikan, itu kebidaahan. La haula illa billah. Wa man qala qawlan bila burhanin faqulhu zahirul butlan. Dan barang siapa berkata tanpa dalil, maka ucapannya sangat batil. Mukhalifun ma'alihi ahlul haqqi wal iman, berselisihan sangat dengan apa yang ada padanya ahlul haqqi wal iman, orang yang ada di atas al-haq dan keiman. Al-mutamassikuna bi muhkamil Qur'an, yang tetap berpegang teguh dengan muhkamil Qur'an, yakni ayat-ayat muhkamat. Al-mustajibuna lida'il haqqi wal iman, yang mereka senantiasa menerima atau menyambut ajakan kebenaran dan iman. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Dan hanya kepada Allah kita minta bantuan, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Baik, masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan dipahami. Ini bantahan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang masih saja meyakini bahwa wali itu bisa menolong, bisa memberi bantuan, bisa itu. Padahal Allah sudah menyatakan tidak mampu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapapun dan apapun. Setelah mati, dia mati. Ay mughalatah yang mereka pegang itu, yang mereka lancarkan itu. Oh, ini karamah, ini bukan orang biasa. Ini wali, ini orang dekat, ini orang suci, ini orang bersih. Orang-orang yang di... Subhanallah. Setelah orang terima, itu karamah. Oh, betul lah. Sudah. Terserah dia mau bilang apa setelah itu. Ujung-ujungnya apa? Melakukan ibadah kepada wali-wali yang membelas, berdoa ke sana. Kemudian apa lagi? Bernazar di sana, i'tikaf di sana. Pokoknya sudah. Tawaf, ruku, sujud. Yang semestinya ini ibadah-ibadah ini hanya diserahkan untuk Allah tabaraka wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.